نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sedang mempelajari klasifikasi kewajiban menghadap kiblat dalam sholat. Setelah kita pelajari keadaan yang pertama, klasifikasi yang pertama, yang berkewajiban menghadap persis ke Ka'bah dengan seluruh tubuh tanpa ada bagian dari tubuh yang melenceng darinya, bagi orang yang berada pada jarak dekat yang memungkinkannya untuk melihat Ka'bah, baik dia melihatnya atau tidak karena ada penghalang, masuk dalam hal ini orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Nah, pada pembahasan itu kita melewati hadis Usama bin Zaid yang pernah ikut masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada Fathu Makkah, pada penaklukan kota Makkah. Nabi alaihi salatu wassalam minta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha, kemudian Nabi masuk didampingi oleh Bilal, Usama bin Zaid, dan Utsman bin Talha. Baik. Pada hadis itu, pada hadis Usama bin Zaid menafikan sholatnya Nabi AS dalam Ka'bah. Dan Usama bin Zaid mengatakan bahwa Nabi AS dakhal al-bayt, masuk Ka'bah, da'a fi nawahihi, berdoa di seluruh sisi-sisi Ka'bah, dalam Ka'bah, fi nawahihi kulliha, walam yusalli fihi, dan Nabi AS tidak sholat dalam Ka'bah, kata Usama pada riwayatnya. Nah, ini kita akan bahas, yaitu terkait dengan boleh tidaknya sholat dalam Ka'bah. Nah, muskilahnya terletak pada kewajiban sholat menghadap Ka'bah. Bagaimana dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah? Apakah termasuk sholat menghadap Ka'bah atau tidak? Nah, pada hadis Usama yang kita dengar tadi, Usama menafikan sholat Nabi asalkan dengan Ka'bah. Itu sebatas pengetahuan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Bilal radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Al-Bukhari dalam sahihnya, Muslim dalam sahihnya, Ahmad dalam musnadnya, dan yang lainnya telah meriwayatkan bahwa ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, tahun berapa Hijriah? Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah bersama Bilal, Usama bin Zaid, dan Utsman bin Talha. Dan yang berdampingan langsung dengan Nabi, yang berdekatan dengan posisi Nabi selama dalam Ka'bah adalah Bilal. Nah, tiga orang ini yang ikut masuk. Adapun Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi dan tiga sahabat itu sudah keluar dari Ka'bah, baru kemudian Ibnu Umar datang. Nah, lantas Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Bilal, minta riwayat kepada Bilal apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dalam Ka'bah. Tanyanya ke Bilal. Nah, adapun Usama bin Zaid tadi pada hadis yang sebelumnya itu meriwayatkan kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu ada riwayat Al-Bukhari yang meriwayat menjadikan hadis itu musnad Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pada riwayat Muslim dan yang lainnya menetapkan itu riwayatnya Usama karena Ibnu Abbas tidak ikut masuk dalam Ka'bah. Jadi sebenarnya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Usama bin Zaid. Jadi Usama meriwayatkan kepada Ibnu Abbas. Itu yang menafikan sholatnya Nabi dalam Ka'bah. Adapun ini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Bilal. Ini riwayat Bilal. Riwayat yang lain berbeda dengan riwayat Usama. Naam. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal dan Bilal meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah. Beda. Beda riwayat Usama dengan Bilal. Riwayat Usama kepada Ibnu Abbas, Nabi tidak salat dalam Ka'bah. Riwayat Bilal kepada Ibnu Umar, Nabi salat dalam Ka'bah. Pada riwayat Al-Bukhari dan Ahmad menetapkan bahwa salat Nabi 2 rakaat. Salat Nabi SAW dalam Ka'bah 2 rakaat, yakni salat sunnah 2 rakaat. Singkat, ringan. Lafaz riwayat Al-Bukhari kata Ibnu Umar ya Bilal hai Bilal, asalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, asalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah? Qala, kata Bilal, na'am, ya. Bilal langsung katakan, ya, salat dalam Ka'bah. Qultu, aku berkata, yani Ibn Umar, fa'ayna, maka di mana posisi Nabi salat? Di mana dalam Ka'bah? Di mana dalam Ka'bah posisinya salat? Qala, kata Bilal, baina hataini al ustuwa nataini, baina hataini al ustuwa nataini, baina antara hatain dua, isyarat kepada al ustuwa nataini, antara dua tiang ini. Nah, dalam Ka'bah. Artinya benar-benar itu kon Bilal. Artinya betul-betul melihat, benar-benar melihat. Nah, sampai tahu posisinya ketika sholat antara dua tiang Ka'bah ini. Tsumma kharaja, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari Ka'bah. Fa shalla rak'ataini fi wajhil Ka'bah. Kemudian salat rak'atain fi wajhil Ka'bah, menghadap ke wajah Ka'bah. Wajah Ka'bah sisinya sudah diterangkan sebelumnya. Nah, menghadap ke wajah Ka'bah maksudnya sisinya. Jadi bukan menghadap ke rukunnya, menyudut ke rukunnya, rukun-rukunnya salah satu lempar, bukan. Tapi ke wajahnya yang lebar. Ya, dinding Ka'bah yang lebar ini itu wajah Ka'bah maksudnya. Baik. Nah, dua-duanya sahabat, dua-duanya thiqah. Usama bin Zaid meriwayatkan kepada Ibnu Abbas, mengabarkan kepada Ibnu Abbas, Nabi tidak salat dalam Ka'bah. Bilal mengabarkan kepada siapa tadi? Ibnu Umar, bahwa Nabi salat dalam Ka'bah 2 rakaat antara dua tiang Ka'bah ini. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat. Ya. Jadi dalam perkara seperti ini saja bisa terjadi khilaf. Dua-duanya ikut masuk Ka'bah bersama Nabi, riwayatnya beda. Coba. Ya kan? Nah, bagaimana kalau begitu? Yang mana yang diambil dari keduanya? Baik. Kita lihat. Ya, di sini Ananu akan mungkin keterangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. An-Nihaj itu judul kitab An-Nawawi, judul Syarah Muslim. Nah, yang biasa kita dengar dengan Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim. Nah, Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim. Nama Syarah Muslim yang Nawawi itu Al-Minhaj. Baik. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Muslim dalam sahihnya pada kitab Al-Hajj. Pada kitab Al-Hajj. Nah, kenapa diletakkan di sana? Karena An-Nawawi seperti An-Nawawi memberi judul bab. Nah, bab kata An-Nawawi bab istihbab dukhul al-Ka'bah lil hajj. Bab disukainya masuk Ka'bah bagi orang yang berhaji. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh An-Nawawi istihbab disukainya mustahabnya dukhul masuk al-Ka'bah ke dalam Ka'bah lil haji bagi orang yang berhaji. Jadi judul bab itu bukan dari muslim, sudah diterangkan sebelumnya ya. Ingat baik-baik. Di antara perbedaan sahih Muslim dan sahih Al-Bukhari, sahih Al-Bukhari ya, kitabnya, judul kitabnya dibagi-bagi menjadi kitabul iman, kitabul thaharah, kitabul shalah dan seterusnya. Kemudian dalam setiap kitab ada bab-bab, bab kada wa kada, bab kedua, bab kada wa kada, judul babnya, kemudian menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkannya, itu Al-Bukhari semua. Adapun Muslim hanya menyebutkan kitab, tidak membagi menjadi bab-bab. Setelah menyebutkan judul kitab, ya kitabul had salah satunya, semua hadis yang dimilikinya diriwayatkan disebutkan semua. Tidak ada pembagian bab. Yang membagi-bagi menjadi bab siapa? An-Nawawi. Jadi kalau antum ambil sahih Muslim, matannya tidak ada bab-babnya. Nah. Ya, tetapi kalau antum ambil na'am syarahnya An-Nawawi, ada babnya. Itu dari An-Nawawi. Bukan tasarrufnya, bukan dari Muslim. Jadi fikhi bab-bab itu fikhinya An-Nawawi. Nah, An-Nawawi mengatakan bab disukainya masuk Ka'bah bagi orang yang berhaji. Tayyib. Dan juga dalam kitab yang lain yaitu kitab Al-Majmu', Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kitab fikhinya An-Nawawi. Naam, An-Nawawi di sana menjelaskan bahwa ahli hadis, pakar hadis sepakat mengambil riwayat Bilal. Mengambil riwayat siapa? Riwayat Bilal. Riwayat Bilal yang menetapkan bahwa Nabi sholat dalam Ka'bah 2 rakaat. Alasannya karena riwayat Bilal merupakan tambahan riwayat dari seorang yang thiqah. Terpercaya. Itu alasan yang pertama. Ziyadatus thiqah. Tambahan riwayat dari seorang yang thiqah. Harus diambil. Tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin Bilal berdusta. Nah. Adapun Usama bin Zaid, dia tidak tahu. Dia tidak lihat. Ya. Sebab-sebabnya akan disebutkan nanti. Maka dia menafikan tidak sholat. Karena dia tidak tahu. Meriwayatkan sebatas pengetahuannya. Dan dia tidak tahu. Maka dia mengatakan tidak sholat. Bilal tahu. Melihat langsung Nabi sholat di sampingnya. Maka ini tambahan riwayat dari rawi yang tsiqah. Yang kedua dan kan alasan ahli hadis. Yang alasan yang kedua karena yang menetapkan suatu ilmu lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Yang menetapkan suatu ilmu, dia punya ilmunya lebih dikedepankan daripada orang yang menafikan ilmu itu yang tidak punya ilmunya. Bilal punya ilmunya karena dia lihat Nabi sekarang. Usama tidak punya ilmunya. Usama menafikan karena tidak punya ilmunya. Bilal menetapkan karena punya ilmunya. Nah, al-alimu hujjah alaman lam ya'lam. Yang mengetahui, mengilmui hujjah atas orang yang tidak tahu. Bilal hujjah atas Usama. Usama tidak tahu, Bilal tahu. Masa kita ngikuti Usama? Tentunya kita ngikuti Bilal. Karena Bilal tahu, Usama tidak tahu. Nah, baik. Sekarang apa sebabnya Usama tidak tahu? Karena sama-sama masuk, bertiga bersama dengan Bilal, bersama Uthman bin Talha. Nah, ada dua sebab yang disebutkan oleh An-Nawawi. Faktor yang pertama, sebab yang pertama, pintu Ka'bah ditutup. Sehingga gelap. Nah, setelah ketiganya masuk bersama Nabi, pintu Ka'bah ditutup. Setelah itu kan tidak ada yang bisa menyusul. Nah, tadi diceritakan Ibnu Umar yang bertanya kepada Bilal terlambat. Nah, datang. Nah, sudah masuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pintu Ka'bah ditutup. Daripada riwayat itu disebutkan bahwa pintu Ka'bah ditutup setelah mereka berempat masuk. Sehingga gelap di dalam. Sementara posisinya jauh dari Nabi SAW. posisi Usama berjauhan. Ka'bah kan luas. Ya. Luas, lebar. Tinggi. Nah. Posisi Usama jauh dari posisi Nabi sehingga dia tidak melihat Nabi ketika sholat. Baik. Yang kedua, Usama radhiyallahu anhu sibuk berdoa di salah satu bagian Ka'bah yang berjauhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itu kan disebutkan bahwa Nabi yad'u fi nawahihi kulliha, Nabi berdoa di setiap sisi-sisi Ka'bah. Di sini berdoa, pindah ke sisi sana, pindah ke sana. Pada seluruh sisi-sisinya Nabi berdoa di dalam. Usama dan sahabat yang lainnya ikut melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi masing-masing sibuk beramal meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama juga sibuk berdoa di salah satu bagian Ka'bah yang itu berjauhan dari sisi Ka'bah posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan sholat. Sehingga ketika dia sibuk berdoa di situ, Nabi sholat, dia tidak lihat. Misalkan coba ya, Usama radhiyallahu anhu berdoa di sisi Ka'bah yang sebelah sini misalkan. Nah, sebelah kirinya dia, jadi menghadap ke dindingnya, kan gitu. Nabi di sisi yang kanan, misalnya saja, ini kita tidak memastikan begitu, tapi ini contoh saja sehingga bisa terjadi. Nabi menghadap ke sisi Ka'bah yang sebelah kanan. Berarti Usama membelakangi Nabi kan? Usama sibuk berdoa. Menghadap ke sisi kiri Ka'bah. Nabi sholat dua rakaat singkat di situ. Sementara Bilal ada di sampingnya lihat Nabi sholat, Usama tidak lihat. Nah, bisa dipahami? Seperti itu. Nah, itu dua faktornya. Sementara sholat Nabi SAW adalah dua rakaat yang singkat. Sholat sunnah dua rakaat yang singkat. Nah, adapun Bilal radhiyallahu anhu melihatnya karena posisinya berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah diterangkan tadi. Oleh karena itu, nah, sudah dipahami ya. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat boleh salat sunnah dalam Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam, sah dan itu termasuk menghadap ke Ka'bah. Karena menghadap ke salah satu dindingnya, sisinya. Jadi, terhitung menghadap ke Ka'bah. Begitu pula boleh salat wajib, salat fardu dalam Ka'bah. Begitu pula boleh salat fardu, salat wajib dalam Ka'bah. Salah satu dari salat imam waktu boleh, sah. Karena permasalahannya dalam hal menghadap Ka'bah dan orang yang sholat dalam Ka'bah menghadap ke Ka'bah, ke salah satu bagian Ka'bah. Baik. Adapun bolehnya sholat sunnah dalam Ka'bah, dalilnya hadis riwayat Bilal sudah kita dengar. Nabi sholat sunnah dua rakaat singkat. Baik. Adapun bolehnya sholat fardu dalam Ka'bah disamakan hukumnya dengan sholat sunnah. Karena dari segi dalil tidak ada perbedaan antara sholat sunnah dan sholat wajib dalam hal menghadap kiblat. Ilat permasalahan sekarang, apakah orang yang sholat dalam Ka'bah terhitung menghadap kiblat atau tidak? Nabi sholat, sholat sunnah. Padahal wajib menghadap ke kiblat. Berarti ketika Nabi sholat sunnah dalam Ka'bah, itu dianggap menghadap ke Ka'bah. Berarti jika sholat wajib dalam Ka'bah, sama-sama terhitung menghadap ke Ka'bah. Jika sholat sunnah sah, sholat wajib juga sah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, dalam kedua, dalam hal ini antara sholat sunnah dan sholat wajib. Nah, difahami mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan jumhur. Al-Albani merujukkan mazhab jumhur. Al-Albani merujukkan mazhab jumhur ulama dalam kitabnya As-Samar Al-Mustatab. Dalam kitabnya As-Samar Al-Mustatab. Kitab fikih Al-Albani yang tidak selesai. Ini sudah bagian-bagian akhir dari kitab As-Samar Al-Mustatab. Klasifikasi yang kedua yang akan kita bahas nanti. Ya, yang jauh posisinya dari Ka'bah yang tidak mungkin kan melihat Ka'bah. Kewajibannya menghadap ke arah Ka'bah itu akhir yang ditulis Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustatab. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, Al-Albani rahimahullah keburu wafat. Nah, sudah ajalnya jadi tidak selesai. Al-Muhim kesibukan beliau luar biasa, banyak kitab yang ditulis, ya, bukan hanya itu, yang jelas itu tidak terselesaikan, qadar Allah. Nah, jadi Al-Albani merujukkan mazhab jumhur. Nah, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merujukkan pendapat yang mengatakan sah sholat sunnah dalam Ka'bah, tidak sah sholat fardu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa tarjihnya? Ikhtiarnya sholat sunnah dalam Ka'bah sah sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Sholat fardu sah apa tidak? Tidak. Pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah tidak sah sholat fardu dalam Ka'bah. Adapun sholat sunnah sah. Kata Syekhul Islam dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Ikhtiarat, kitab Al-Ikhtiarat bukan Ibnu Taimiyah yang menulis. Sebagian kitab Ibnu Taimiyah bukan beliau yang menulis. Nah, sama dengan Imam Ahmad. Al-Ikhtiarat bukan beliau yang menulis. Ada yang menulis dari fuqaha Hanabilah mengumpulkan pilihan-pilihan tarjihnya. Ibnu Taimiyah diberi judul Ikhtiarat, yakni pilihan-pilihan pendapat-pendapat yang dibilang Ibnu Taimiyah. Begitu pula Majmu' al-Fatawa itu bukan Ibnu Taimiyah yang nulis. Ditulis oleh muridnya, fatwa-fatwanya ditulis, dicatat, dikumpulkan. Nah, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam yang sulit dicari tandingannya. Nah, ditanya berfatwa keluar dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini nukilan mazhab ini semua sudah terhafal oleh beliau. Terkadang ada wahamnya, terkadang ada yang keliru karena dari hafalan. Kata Al-Albani, ya, Ibnu Taimiyah itu kalau menulis kitab jarang murojaah, langsung saja ditulis. Kitabnya banyak sekali. Nah, sulit nyari orang seperti Ibnu Taimiyah yang setanding dengan dia dalam segala bidang yang dikuasai. Nah, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mujtahid, bukan berarti kalau Ibnu Taimiyah sudah mesti benar juga. Nah, baik. Jadi dalam kata Syekhul Islam sebagaimana ditunjuk dalam Ikhtiarat, ini adalah lahiriah mazhab Ahmad. Yang beliau pilih itu boleh salat sunnah dalam Ka'bah, tidak sah salat fardu dalam Ka'bah. Kata Syekhul Islam, ini adalah lahiriah mazhab Ahmad. Lahiriah mazhab Ahmad ini yang tampak dari mazhab Ahmad ini. Nah, semisal dengan mazhab Ahmad tadi yang dipilih Ibnu Taimiyah, ada mazhab Malik. Mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan sah salat sunnah mutlak. Ini lebih terbatas lagi. Imam Malik mengatakan sah salat sunnah mutlak dalam Ka'bah. Karena alasannya karena salat sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi dua rakaat tingkat dalam Ka'bah itu salat sunnah mutlak. Tidak selainnya. Menurut Imam Malik, selain salat sunnah mutlak tidak sah dalam Ka'bah. Jadi salat witir tidak sah. Salat sunnah rawatib tidak sah dalam Ka'bah. Salat sunnah tawaf dua rakaat setiap kali habis tawaf tidak sah dalam Ka'bah. Salat fardu lebih-lebih tidak sah dalam Ka'bah. Nah, ini Imam Malik. Yang rajih mazhab jumhur ulama, insyaallah mazhabnya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan jumhur yang dipilih oleh Al-Albani, alasannya sudah kita dengar. Tidak ada perbedaan antara salat sunnah dan salat wajib dalam hal menghadap kiblat. Sementara illat, faktor hukum permasalahan kenapa terjadi khilaf adalah apakah orang yang salat dalam Ka'bah teranggap terhitung menghadap kiblat atau tidak, sehingga sah atau tidak. Ketika Nabi salat sunnah dua rakaat, meskipun itu salat sunnah mutlak misalkan, seperti yang difahami Imam Malik, ya, dan itu dianggap sah karena Nabi melakukannya, berarti dianggap menghadap kiblat. Jadi kalau salat sunnah yang lain di dalam Ka'bah, salat fardu dalam Ka'bah, masa tidak menghadap kiblat? Nah, dalam hal menghadap kiblat sama. Jika menghadap ke situ, itu menghadap kiblat kalau salat sunnah, menghadap ke situ kalau salat fardu yang lain juga menghadap kiblat sama. Nah, dan hukum asalnya persamaan hukum antara salat sunnah dan salat wajib kecuali jika ada dalil yang membedakan. Nah, adapun Nabi tidak diriwayatkan bahwa Nabi salat fardu dalam Ka'bah karena memang Nabi maksudnya cuma satu kali itu saja pada saat penaklukan kota Makkah itu. Nah, minta kunci kepada Uthman bin Talha masuk diikuti tiga sahabat. Nah, Ketika sholat sunnah Nabi sholat dalam Ka'bah itu sudah meletakkan hukum bahwa orang yang sholat dalam Ka'bah terhitung menghadap ke Ka'bah, menghadap ke salah satu sisi Ka'bah. Sah. Jika demikian sholat-sholat yang lainnya pun sama hukumnya. Difahami? Ini yang rajih insyaAllah. Dan demikian kita akhiri. Adapun klasifikasi yang kedua insyaAllah nanti malam Mbak Demagrib. Nah, yang posisinya jauh dari Ka'bah. Bi'idnillah ta'ala. Laktafi bi'ada jazakum wa khairan. Ba'dal maghrib insyaAllah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.